7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Kamis 27 April 2023 bersama saya Ilham dan Agus Agandi. Kita awali berita pagi ini dari Biren yang dilaporkan Yusmandin Idris. Syederalun, 4 kendaraan yaitu 2 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2 terlibat tabrakan maut di ruas jalan nasional kawasan desa Blang Tambu, Simpamamplam, Biren sekitar pukul 1.30 WIB, Rabu 26 April 2023. Akibat tabrakan tersebut, seorang meninggal dunia, 3 lainnya mengalami luka berat dan ringan. Korban meninggal dunia bernama Surya Alfiansyah, 20 tahun, warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Sedangkan yang mengalami luka berat, yaitu Septino Dewi Cahyo, 18 tahun, warga Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Kemudian Ika Sulistina Ningsi, 23 tahun, warga Medan Helvetia dan Ramadan Syaputra, 20 tahun pekerjaan wira swasta, warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, keduanya mengalami luka ringan. Kapolres Biren AKBP Mike Hardi Wirapraja SIKMH melalui Kasat Lantas Ibtu Irwansyah Esos didampingi Kanit Laka Aibda Kamal Ramli kepada serambinews.com merincikan 4 kendaraan yang terlibat tabrakan tengah malam, yaitu kendaraan roda 4 jenis sedan Toyota Limo, kemudian mobil penumpang Mitsubishi L300, 2 lainnya yaitu sepeda motor Honda Tiger dan sepeda motor Yamaha NMAX. Menyangkut kronologis kejadian, Kanit Laka Aibda Kamal Ramli mengatakan, berdasarkan informasi sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai Surya Alfiansyah membonceng Septio Dwi diduga melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banda Aceh menuju arah Medan. Setiba di kawasan tersebut, sepeda motor Honda Tiger diduga masuk ke jalur sebelah kanan jalan, kemungkinan atau dugaan pengendaranya mengantuk. Saat itulah Honda Tiger bertabrakan dengan mobil sedan Toyota Limo dikemudikan Muhammad Adli yang datang dari arah berlawanan. Setelah bertabrakan tersebut, kemudian sepeda motor Honda Tiger bertabrakan lagi dengan sepeda motor Yamaha NMAX dikendarai Ramadan Syaputra yang membonceng Ika Sulistianingsi yang melaju searah di belakangnya atau berjalan beriringan. Pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Tiger bertabrakan kembali dengan mobil penumpang Mitsubishi L300 dikemudikan Sulaiman Cud Hasan yang datang dari arah Medan menuju arah Banda Aceh. Tabrakan tersebut membuat kedua sepeda motor beserta pengendara dan penumpangnya jatuh terpental di atas badan jalan. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Syederalun. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Kuta Cane yang dilaporkan Asnawi Lui. Syederalun, Irfan 19 tahun, warga desa Sukarimbun, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, merenggang nyawa akibat mengalami luka tusukan di punggung dan memar di leher. Jenazah Irfan sudah dibawa pulang keluarga. Sementara rekan korban, Saiful Habibi 20 tahun, seorang mahasiswa, warga desa Bintang Bener, Kecamatan Ketambe, saat ini dalam kondisi kritis dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Sahudin, Kuta Cane, akibat terkena tusukan senjata tajam di perutnya. Kasus penganiayaan berat dan penikaman terjadi di lokasi wisata Ketambe Resort Taman Nasional Gunung Loser, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, pada Senin 24 April sekitar pukul 15. Pelaku penikaman adalah BW, 16 tahun, warga desa Kaya Pangur, Kecamatan Deleng Pokisen, Aceh Tenggara, dan kini remaja itu sudah diamankan di Mapolres setempat. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Raden Doni Sumarsono SIKMH didampingi Kasareskrim Ibtu Bagus Priyadi SH dalam siaran persnya Selasa 25 April mengatakan, sebelum kejadian, pelaku BW datang menggunakan sepeda motor bersama 5 rekannya ke Ketambe Resort Taman Nasional Gunung Loser, Desa Ketambe. Sesampainya di lokasi wisata itu, pelaku menghidupkan speaker yang ada di gerobak jualan kolak dingin milik orang tuanya. Kemudian korban Irfan dan korban Saiful Habibi bersama dengan sekitar 20 orang rekannya mendatangi pelaku dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, dan melempar dengan batu pada bagian dada, kepala, dan wajah pelaku. Mendapat perlakuan demikian, pelaku kemudian mengambil pisau yang ada di gerobak kolding milik orang tuanya yang biasa digunakan untuk membuka kaleng susu sebagai campuran bahan dagangan. Pelaku pun menusuk korban Irfan di bagian pinggang sebelah kanan. Korban mengalami luka tusukan dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Irfan juga mengalami memar di leher dan menyebabkan korban merenggang nyawa. Sedangkan korban lain yang bernama Saiful Habibi, seorang mahasiswa, juga mengalami luka tusuk di perut. Korban pun kritis dan harus dirawat intensif di RSUD Sahudin Kutacane. Usai melakukan penikaman, pelaku melarikan diri ke arah Sungai Ketambe dengan cara menyeberanginya. Sekitar pukul 17.30, anggota opsional Satreskrim beserta personil Polsek Badar datang dan mengamankan pelaku serta barang bukti berupa satu buah pisau belati. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan kepada unit Reskrim Polres Aceh Tenggara. Setelah dari Kutacane, kali ini ada berita dari Lok Sumawe yang dilaporkan Zaki Mubarak. Sidaralun, satu unit mobil pickup jenis Daihatsu Grand Max mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Elak, tepatnya di Desa Pulau Iboh, Kuta Makmur, Aceh Utara. Kapolres Lok Sumawe, AKBP Hengki Ismanto SIK melalui Kapolsek Kuta Makmur, Ibtu Slamet Rezeki mengatakan, saat itu tepatnya Senin 24 April 2023 sekira pukul 19.10 WIB, mobil bernopol BL8351F tersebut membawa rombongan pulang dari Takengon, Aceh Tengah, menuju Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Sesampai di Jalan Elak, Desa Pulau Iboh, mobil yang dikemudikan Sofian, 46 tahun, warga Desa Payakambuk, Merah Mulia menghindari jalan berlubang, sehingga mobil lepas kendali dan terbalik ke sebelah kanan jalan. Akibatnya, satu korban meninggal dunia, satu luka berat, dan 6 luka ringan. Kapolsek Merah Mulia menjelaskan, pengemudi mobil mengalami luka lecet di bagian siku, bengkak di kepala dan nyeri di bagian dada. Sementara 7 penumpang lainnya luka-luka, yakni Yuni Daryani, 33 tahun, Rizka Maisarah, 12 tahun, Raisa Azahra, 8 tahun, menderita nyeri di bagian dada. Satu balita, Emrayan Ramadan, 2,5 tahun, Cud Aulia, 16 tahun, dan semua penumpang tersebut merupakan warga Desa Payakambu. Sedangkan Aris Munandar, 26 tahun, dan Saiful Mahdi, 15 tahun, warga Desa Blang Peria, Kecamatan Samudra. Selanjutnya, Cut Rafika, bocah 7 tahun asal Desa Ujung, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, meninggal dunia dalam insiden kecelakaan tunggal tersebut. Pasca musibah itu, warga setempat yang mengetahui kejadian itu langsung memberi pertolongan dan mengevaluasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah, Cut Mutia, Bukit Rata, Lok Sumawe. Setelah dari Lok Sumawe, kita beralih ke Aceh Tengah bersama laporan Romadhani. Sederalun, lahan perkebunan dan sawah di 3 desa di Kecamatan Jagong Jegat, Aceh Tengah rusak akibat musibah banjir bandang. 3 desa diantaranya Kampung Payadidep, Telegesari, dan Kampung Gegarang. Air sungai bercampur lumpur dan bongkahan kayu yang melintas area pertanian meluap dan merusak kebun warga. Tak hanya itu, beberapa titik jembatan juga mengancam pengguna kendaraan yang melintas di Jalan Jagong Jegat. Bahkan satu jembatan di Kampung Gegarang putus total diterjang banjir bandang. Bencana ini dipicu hujan deras pada Senin 24 April sore. Akibat dari musibah itu, sawah seluas 10 hektar yang berada di Kampung Telegesari dan Gegarang rusak dan gagal panen. Hal itu dijelaskan oleh Kalaksa BPBD Aceh Tengah, Andalika ST. Diperkirakan kebun kopi yang berada di Kampung Gegarang, Telegesari, dan Payadidep sekitar 20 hektar rusak parah. Menurut Andalika, kebun kopi yang berada di pinggiran sungai dan sepanjang aliran sungai itu rusak akibat banjir bandang. Karena aliran sungai melebar ke kebun warga yang semula ditanami kopi, kini sudah tidak ada lagi meski air sudah surut kembali. Setelah dari Aceh Tengah, kali ini ada berita dari Aceh Besar yang dilaporkan Henry. Syedaralun, Satlantas Polres Aceh Besar melakukan patroli terhadap pengemudi yang nekat menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut penumpang saat libur Lebaran di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, saat libur Lebaran dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berwisata. Tak jarang, antusias warga yang berwisata pun tidak dengan kesadaran dalam berlalu lintas. Banyak masyarakat yang larut dalam euforia berwisata, malah mengabadikan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Hal ini terbukti saat Lebaran banyak terdapat rombongan masyarakat yang nekat berwisata dan berkunjung ke sanak saudara menggunakan kendaraan bak terbuka yang berisiko mengancam keselamatan penumpangnya. Seperti halnya salah satu kejadian di kawasan Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Selasa 25 April 2023 siang, dam truk yang mengangkut puluhan orang masuk jurang. Akibat musibah tersebut, 5 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka dari ringan hingga parah. Para personel Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Besar menertibkan pengemudi yang masih nekat menggunakan mobil pickup atau dump truck untuk mengangkut penumpang. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Syahputra Bustama melalui Kasat Lantas AKP Rina Bintar Handayani mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan mensosialisasikan aturan tentang larangan mobil bak terbuka mengangkut penumpang di jalan raya kepada masyarakat atau pengendara mobil bak terbuka yang nekat angkut penumpang. Hal ini dilakukan bertujuan mengajak seluruh masyarakat untuk tertib serta meningkatkan etika berlalu lintas. Menurut dia, menggunakan mobil angkutan barang untuk mengangkut orang ialah melanggar undang-undang. Lantaran mobil pickup atau mobil bak terbuka hanya digunakan untuk mengangkut barang dan tidak diperbolehkan untuk mengangkut orang. Sementara itu, seperti diketahui bersama, larangan mobil barang digunakan untuk mengangkut orang juga tertulis dalam pasal 137 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, KPK cegah 4 orang ke luar negeri terkait kasus korupsi Lukas NMB. Syedaralun, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah 4 orang berpergian ke luar negeri dari perkembangan kasus korupsi yang dilakukan Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan KPK mengajukan pencegahan untuk 4 orang yang berlaku selama 6 bulan sampai dengan Oktober 2023. Namun dapat juga diperpanjang setelahnya tergantung pada kebutuhan penyidikan. Ali Fikri tidak menyebutkan identitas 4 orang yang dimaksud, tetapi ia mengatakan 4 orang itu terdiri dari 2 pihak swasta, 1 pegawai negeri sipil, dan 1 pengacara. Sebelumnya, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September tahun lalu. Awalnya KPK hanya menemukan bukti aliran suap 1 miliar rupiah dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka, ke Lukas NMB. Dalam persidangan Rijatono Laka yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, terungkap jumlah suap yang diberikan kepada Lukas NMB mencapai 35,4 miliar rupiah. KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Kemudian status ini naik ke tahap sidik setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Pengusutan dugaan TPPU juga dilakukan sebagai upaya memulihkan aset negara. Syedaralun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, 557 WNI yang dievakuasi dari Sudan tiba selamat di Jeddah. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Syedaralun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad yang mengabarkan bahwa 557 warga negara Indonesia atau WNI yang dievakuasi dari Sudan tiba di Jeddah dengan selamat. WNI yang tiba di pelabuhan militer Jeddah sekitar pukul 9 waktu setempat Rabu kemarin. Ratusan WNI yang tiba di Jeddah merupakan evakuasi gelombang pertama menggunakan kapal MV Amanah yang disediakan Kerajaan Arab Saudi. Adapun rincian WNI yang tiba di Jeddah terdiri dari 322 laki-laki, 199 perempuan, dan 36 anak-anak. Ratusan WNI itu diberangkatkan dari Port Sudan sehari sebelumnya dan memasuki wilayah Arab Saudi melalui pelabuhan militer King Faisal Jeddah. Perlindungan WNI merupakan prioritas bagi pemerintah dan perwakilan RI di luar negeri. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad berterima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah memfasilitasi evakuasi WNI dari Sudan. Ini merupakan bukti hubungan dan kerjasama yang sangat baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Aziz juga mengatakan akan ada gelombang berikutnya untuk melakukan evakuasi WNI di Sudan yang kini masih dalam kondisi mencekam akibat konflik militer. Diketahui, Sudan tengah mencekam karena pertempuran meletus antara tentara reguler dan pasukan paramiliter Rapid Support Force atau RSF yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan. Pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan tersebut telah menewaskan ratusan orang dan membuat jutaan orang Sudan tidak mendapatkan akses ke layanan dasar. Pertempuran yang tiba-tiba tersebut menghancurkan rencana untuk memulihkan pemerintahan sipil di Sudan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Kamis 27 April 2023. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.